siapa yang punya? Yang punya, yang berdaya. Yang tanpa, siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya, kamu milikku, aku milikmu, kamu kasihku, aku kasihmu. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Oh. kasihmu. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya.